السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Setelah kita pelajari tafsir ayat ketujuh dari surat Al-Mujadilah yang menetapkan sifat ma'iyah di samping sifat ilmu Allah SWT, sifat ma'iyah, kebersamaan Allah SWT dengan seluruh makhluk yang disebut dengan ma'iyah. Apa? Ma'iyah? Ma'iyah apa namanya? Ma'iyah? Tidak ada yang bersuara. Berarti jawabnya satu-satu. Ma'iyah? Sebut ma'iyah apa? Dengan makhluknya, ma'iyah apa ya? Umum. Ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah. Ma'iyah ammatun. Umum. Dalam hal ini kebersamaan Allah dengan makhluknya, bersama mereka dengan apanya? Dengan dirinya, datanya bersama mereka? Dengan apanya? Dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Dan ada ijma' ulama bahwa yang dimaksud di sini pada ayat ini adalah kebersamaan Allah dengan makhluknya, dengan ilmunya bersama mereka. Nah, namun diterangkan oleh Ibnu Katsir, kebersamaan Allah dengan makhluknya hanya bukan terbatas Allah bersama mereka dengan ilmunya, tapi juga bersama mereka dengan apanya? Dengan penglihatannya, pendengarannya. Nah, dalam keadaan Allah di atas aras. Di atas aras. Di atas aras, terpisah dari makhluknya. Di atas seluruh makhluknya. Namun Allah bersama mereka dengan seluruh makhluknya. Bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya. Dengan pendengarannya, dengan penglihatannya. Mengetahui mereka semua, melihat mereka semua, mendengar mereka semua. Itu ma'iyahnya. Disebutkan pula, karena ma'iyah kebersamaan Allah terbagi menjadi dua. Kebersamaan Allah dengan makhluknya terbagi menjadi dua. Ini ma'iyah ammah. Di sana ada ma'iyah apa istilahnya? Ma'iyah khosah. Ma'iyah khusus. Ma'iyah khusus. Khusus dengan? Bersama? Khusus bersama? Orang-orang yang beriman. Wali-walinya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maknanya Allah bersama mereka dengan pertolongannya, menolong mereka, ya, menghadapi musuh-musuh. Nah, itu yang dimaksud pada ayat-ayat seperti wa'alamu annallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin, wallahu ma'as sabirin, innallaha ma'ana. Allah bersama orang bertakwa, Allah bersama orang yang sabar, Allah ya bersama kita. Yani ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq ketika dalam Ghurthur, dalam pelarian hijrah. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan idz yaqulu li sahibihi, la tahzan inna allaha ma'ana. Ketika dia mengatakan kepada sahabatnya, sungguhnya Allah bersama kita, ini menolong kita, mengukuhkan kita, dan jangan bersedih. Baik, ini dihafalkan dan difahami dengan baik. Ini salah satu pelajaran, salah satu ilmu dari tauhid al-asma wa sifat. Yang sesat dalam masalah tersebut siapa? Yang kesesatannya itu sampai pada tingkatan kekufuran, kufrun akbar, kufur besar. Dan itu salah satu contoh bid'ah yang tingkatannya bid'ah kufriyah, bid'ah kekufuran, kufur besar yang mengeluarkan dari Islam, yaitu bid'ahnya kaum ekstrim dari kalangan sufi, istilahnya gulatus sufiyah, ekstrimnya orang sufi, yaitu aliran apa namanya, wahdatul wujud, wahdatul wujud, bahwa wujud ini semuanya satu, wujud ini semua wujud Allah. Artinya Allah dari mana-mana, karena seluruh wujud ini wujud Allah, menyatu dengan makhluknya. Ini batil, ini kekufuran, kufur besar, membatalkan Islam. Itu aliran hululiyah ittihadiyah. Nah, wahdatul wujud, Ibnu Arabi yang dimurtadkan, dikafirkan oleh ulama. Allah musta'an. Kemudian Allah berfirman ayat berikutnya, alam tara ila alladziina nuhu 'anil najwa tsumma ya'uduna limanuhu 'anhu wa yatanajawna bil ismi wal 'udwani wa ma'siyati ar-rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika billah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannamu yaslawunaha fabi'sal masir. Alam tara, tidakkah kamu melihat ilal ladina, kepada orang-orang, di sini tara sepertinya maksudnya di sini tara adalah tandur, yakni ru'yah basariyah, melihat, memperhatikan dengan penglihatan mata. Karena kata ro'a, ro'a yaro, kalau dhamirnya ghaib, atau ro'a taro, ini ro'aita taro, kalau mukhatab, yakni ru'yah, ru'yah, ru'yah itu ada dua, ada ru'yah qalbiyah, ada ru'yah basariyah. Ru'yah qalbiyah, penglihatan kalbu, maksudnya ilmu. Jadi bahasakan dengan, ya, saya mengatakan ra'aitu, yani alimtu, ara, a'lamu, tara, ta'lamu. Maksudnya di situ adalah saya mengetahui, ya, engkau mengetahui. Nah, ru'ya qalbiyah namanya, melihat dengan kalbu, maksudnya ilmu, pengetahuan. Baik. Seperti diterangkan bahwa tara pada ayat sebelumnya, alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tara yang dimaksud di situ sepertinya adalah ru'yah qalbiyah, yakni ta'lam, alam ta'lam anna allaha ya'lamu, tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, karena ini sesuatu yang diketahui sifatnya, bukan sesuatu yang dilihat. Ya, Allah tidak bisa dilihat zatnya, ilmunya, ya, keberadaan Allah di atas aras. Nah, hanya saja Allah dilihat nanti di hari kiamat ketika Allah menampakkan diri. Baik, kemudian di sini ayat ini alam tara. Alam tara sama, tapi di sini sepertinya bukan ta'lam maksudnya. Tidakkah kamu mengetahui? Bukan. Tapi yang dimaksud di sini tara, yakni tandur. Nah, ru'yah yang dimaksud di sini ru'yah basariyah, penglihatan mata. Tidakkah kamu melihat? Nah, dan itu ditunjukkan dengan adanya huruf jar ila, kepada. Alam tara ila alladziina, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang? Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang? Yani dengan penglihatan mata. Nuhu anin najwa, mereka nuhu, dilarang. Ini mughayyirus sirah, mughayyaru sirah, yani sigatnya berubah. Naam, sigat majhul mabni lil majhul. Nuhu, mereka dilarang. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mereka itu dilarang? Mereka itu dilarang. Anin najwa, mereka dilarang. Artinya al-wawu di sini yang merupakan nol jama'ah dhamir, ini naibul fa'il, bukan fa'il. Adapun yang melarang Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya alaihi wasallam. Naam, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mereka dilarang? Anin najwa, dari perbuatan an-najwa. Apa yang dimaksud dengan an-najwa? An-najwa adalah perbisikan, berbisik. Seperti kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman, an-najwa hiya at-tanaji baina ithnaini fa akthara. An-najwa adalah at-tanaji, perbisikan yang terjadi baina ithnain, antara dua orang, fa akthara atau lebih. Jadi minimal dua orang, ada dua orang berbisik-bisik. Ya, atau lebih, tiga orang, empat orang, lima orang, minimal dua orang. Nah, minimal dua orang berbisik di antara mereka. Perbisikan itu waqad takunu fil khairu wa takunu fis syarr. Perbisikan yang terjadi itu, isi perbisikannya, isi bisik-bisiknya, perbincangan ya dengan suara pelan berbisik itu, boleh jadi fil khair, dalam perkara kebaikan, wa takunu fis syarr, dan boleh jadi dalam perkara kejelekan. Nah, mereka sudah dilarang jangan berbisik-bisik, memperbisikkan, memperbincangkan kejelekan. Ya, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mereka dilarang dari perbisikan jelek? Thumma ya'uduna lima nuhu anhu. Thumma kemudian ya'uduna, mereka kembali. Lima nuhu anhu, kepada sesuatu yang mereka telah dilarang darinya. Ya'uduna, kembali, mereka kembali. Lima, kepada sesuatu yang nuhu, mereka telah dilarang anhu darinya. Mengulang kembali najwa, yang dilarang itu, yang diperbisikan jelek itu. Dilarang. Mereka sudah dilarang, tapi kembali mengulang. Tidak peduli dengan larangan. Wa yatanajawna, dan mereka yatanajawna, melakukan perbisikan di antara mereka yang isinya bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Melakukan perbisikan yang bersifat ism, dosa. Satu, wal udwan. Yang kedua, permusuhan. Yang ketiga, wa ma'siyatir rasul, maksiat kepada rasulnya. Yani maksiat kepada rasul, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi bisik-bisik mereka tiga perkara. Yang pertama isinya adalah ism, dosa. Yang kedua udwan, permusuhan. Yang ketiga maksiat ar-rasul, menyelisihi rasul, bermaksiat kepada rasul. Kata Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wa yatanajawna bil ism wal udwan wa maksiat ar-rasul ay yatahaddatsuna fima bainahum bil ismi wa huwa ma yahtassu bihim. Berbincang-bincang di antara mereka dalam perkara dosa, yang pertama ism, dalam perkara dosa, wa huwa ma yahtassu bihim, dan ini khusus masalahnya terkait kepada mereka, kembali kepada mereka sendiri. Yadzlimuna anfusahum bihada. Ya'samun. Mereka mendzalimi diri mereka dengan ini. Karena mereka berdosa, isi perbincangannya, perbisikannya dosa. Yang akibatnya mengenai diri mereka sendiri karena mereka akan mendapatkan hukuman atas dosa itu. Yakhtassu bihim, khusus dengan mereka sendiri. Kata Ibnu Katsir. Yang kedua, wal udwan wa huwa ma yata'allaqu bi ghairihim. Yang kedua, isi perbincangan mereka adalah permusuhan, udwan wa huwa ma yata'allaqu bi ghairihim, dan ini terkait dengan orang lain. Yani perbincangannya itu adalah perbincangan saling menghasut di antara mereka untuk memusuhi orang lain. Ya, tentunya yang dimusuhi di sini adalah orang-orang yang beriman. Nabi Alaihissalam secara khusus bersama dengan sahabatnya orang-orang yang beriman. Nah, hasut menghasut di antara mereka untuk terus, ya, konsisten dalam memusuhi Nabi dan sahabatnya, orang-orang yang beriman, sahabat, para sahabat, radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, wa ma'asyatir rasul, perbincangan untuk bermaksiat kepada rasul, saling hasud menghasud di antara mereka, saling mengokohkan, saling, ya, menyemangati untuk terus bermaksiat kepada rasul, untuk terus menyelisihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Katsir, wal udwan, dan permusuhan, wa huwa ma yata'allaqu bi ghairihim, yaitu terkait dengan mereka, sudah disebutkan tadi, termasuk maksudnya dia memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi sahabat. Ya, wa minhu, kata Ibnu Katsir, wa minhu ma'asyiatur rasul wa mukhalafatuhu, termasuk dalam kategori udwan, permusuhan di sini adalah memaksiati, bermaksiat kepada Rasulullah SAW, menyelisihinya. Yusirruna 'alaiha wa yatawasawna biha. Yusirruna 'alaiha, mereka israr, bersikeras untuk terus berbuat dosa, berbuat permusuhan kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya, dan bermaksiat kepada Rasul, menyelisih Rasul. Wa yatawasawna biha, dan mereka saling berwasiat dengan itu. Ini isi najwa mereka. Isi najwa mereka. Nah. Wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika billah. Wa idza ja'uk. Dan idza, apabila ja'uka, mereka datang kepada anda. Ja'u. Tuh, ada wawul jama'ah itu, dhamir. Fa'ilnya mereka tadi. Yang dilarang melakukan najwa, kemudian mereka kembali mengulang melakukan najwa. Isi najwanya adalah isim, udwan, ma'asyatur rasul. Dan mereka, orang-orang itu, apabila ja'u, mereka datang, ja'uka, datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitab ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Jadi khitab kepada Nabi dari awal, alam tara, tidakkah kau melihat, ya, wahai Muhammad, Nabi SAW, wahai Muhammad, yakni Nabi SAW, tidakkah kau melihat kepada orang yang mereka itu dilarang dari najwa, kemudian kembali melakukan najwa, kembali melakukan najwa yang dilarang itu, mereka melakukan najwa di antara mereka, dosa, permusuhan, maksiat Rasul. Wa idza ja'uka, dan apabila mereka datang kepadamu, wahai Muhammad SAW, apa yang mereka lakukan, bagaimana adabnya? Hayyauka, Adabnya bersama Rasul jika mendatangi Rasul orang-orang itu, hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah. Hayyauka, mereka memperlakukanmu dengan adab yang jelek. Itu makna hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah. Yani mereka menyampaikan salam penghormatan, hayyau hayya hayyau, hayyau itu menyampaikan tahiyat. Tahiyat adalah salam penghormatan, ucapan penghormatan jika berjumpa. Ya, karena dalam pergaulan, dalam muamalah, jika berjumpa ya satu dengan yang lain, sesama manusia berjumpa, ada namanya tahiyat. Tahiyat itu adalah salam penghormatan. Ketika berjumpa, ucapan penghormatan, ucapan yang dimaksudkan untuk saling menghormati, menghargai, itu adab. Nah, mereka orang-orang itu jika berjumpa dengan Nabi, wa idza jauka, apabila mereka datang kepadamu, kata Allah, hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah, mereka adabnya, tahiyat yang mereka sampaikan, salam penghormatannya adalah bima, dengan sesuatu, lam yuhayyika bihi Allah, yang Allah tidak menghormatimu dengan itu. Jadi dengan adab yang lain, dengan cara yang lain. Ya. Tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin, ucapan salam di antara mereka jika berjumpa, assalamualaikum. Ya, kemudian kaum mukminin diajari tidak boleh memanggil nama Nabi SAW dengan nama biasa seperti di antara mereka memanggil namanya seperti memanggil salah satu dari mereka. Tidak boleh ya Muhammad begitu dipanggil saja nama, wahai Muhammad, Muhammad, tidak boleh. Nah, sebagaimana di akhir surat An-Nur. Ya, tetapi harus dengan dipanggil dengan na'am, dengan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, wahai rasul, rasul Allah, ya rasul Allah, ya nabi Allah, wahai nabi Allah, itu adabnya. Tidak boleh ada satu pun mengatakan wahai Muhammad, ya Muhammad, dipanggil namanya, tidak boleh. Nah, sebenarnya di akhir surat An-Nur. Nah, ya, jadi harus dipanggil dengan gelar beliau, ya, yang mulia, yaitu apa? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, wahai rasul, rasulullah, nabiullah. Nah, dan dengan mengucapkan salam, assalamualaikum, ucapan keselamatan, doa keselamatan, semoga keselamatan tercurah atasmu. Itu yang Allah ajarkan. Tapi mereka tidak. Apabila mereka datang kepadamu, kata Allah, hayyauka, mereka tahiyatnya, penghormatannya kepadamu, bima lam yuhayyika bihillah, dengan sesuatu yang Allah tidak menghormatimu dengan itu. Yaitu apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan adalah assalamu alaikum, dirubah oleh mereka. Yang harusnya assalamu alaikum, selamatan buatmu, mereka mengatakan assalamu alaikum, artinya kematian, maut atasmu. Pelecehan. Nah. Karena ayat ini wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah, ini terkait dengan orang-orang Yahud sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Ya, dan itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ada riwayat-riwayat yang boleh sebutkan, dan dalam kitab As-Sahihul Musnad hadis yang sahih dengan sanad bersambung min Asbabin Nuzul, tentang sebab-sebab turunnya ayat, pada halaman 237 surat Al-Mujadilah, Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan tentang firman Allah wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah. Beliau menyebutkan riwayat yang sahih dari Ahmad, Al-Imam Ahmad, dari Al-Imam Muslim, jadi dalam Musnad Ahmad, dalam Sahih Muslim, ya, juga dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, bahwa ayat ini terkait dengan orang-orang Yahud. Riwayatnya, ya, Ahmad menyebutkan sanad, hadatsana dan seterusnya sampai kepada sahabat yaitu Abdullah bin Amr. Sahabat yang berikutnya adalah Abdullah bin Amr bin As. Ini riwayat Ahmad ya. Riwayat Ahmad. Haddatsana kata Ahmad haddatsana Abdul Somad haddatsana Hammad an Ata' ibn Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna al-yahuda sesungguhnya kaum Yahudi kanu yaquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah mereka orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samun 'alaika," kata orang Yahudi. "Samun 'alaika." Orang beriman mengatakan apa? "Assalamu alaikum." Ucapan salam, tahiyatnya adalah ucapan salam. Tahiyat yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka mengatakan, "Samun 'alaikum." Mirip tapi ya. Kalau tidak begitu perhatian, disangka-sangkakan mengucapkan salamu alaikum. Tapi sebenarnya bukan. Samun alaikum. Samun artinya maut. Kematian atas wahai Muhammad. Gitu maksud mereka. Nah. Begitu pula pada riwayat Muslim dari Aisyah. Nah. Haddathana Abu Quraib. Haddathana Abu Muawiyah anil Amash an Muslim an Masruf an Aisyah. Aisyah mengatakan qalat mengatakan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam unasun minal yahud mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang dari kalangan yahud faqalu mereka mengatakan assamu alaika ya abul qasim kata mereka assamu alaika ya abul qasim kematian atas wahai abul qasim luar biasa kurang ajar nih orang yahud. Nah ini yang dimaksud dengan akhirnya Allah menurunkan dengan sebab ucapan mereka itu Allah menurunkan ayat ini. Wa idza ja'uka hayyaka bima lam yuhayyika bih. Nah, kelanjutannya wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Wa yaqulun dan mereka berani menantang. Ya. Dalam diri mereka tadi, dalam hati mereka wa yaquluna fi anfusihim dan mereka mengatakan fi anfusihim pada diri mereka sendiri yakni membatin ya membatin mereka di batin mereka di hati mereka membatin ketika mereka mengatakan assalamu alaik melecehkan nabi mengatakan kematian atasmu dan mereka membatin dalam hati mereka mengatakan pada diri mereka sendiri laula yu'adzibunallahu bima naqul. Yakni maknanya tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengazab kami dengan ucapan kami ini? Kenapa tidak diazab? Kalau memang orang ini benar rasul nabi muayyad min indillah taala arsalahu Allah taala dikokohkan oleh Allah ditolong oleh Allah diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibiarkan saja? Kami sudah melecehkan dia dalam hati mereka ini. Kami sudah katakan assalamu alaik kematian atasmu. Tapi kenapa kami tetap ya selamat-selamat saja seperti ini. Tidak ada balasan. Kami tidak diazab, tidak dihukum. Kami tidak dibinasakan. Ya, Pak. Ini buktinya kami benar. Dia yang salah. Begitu maunya mereka. Seandainya kami salah, harusnya kami diazab. Harusnya dia ditolong, dibela. Mana? Kenapa tidak ada? Nah, kami selamat-selamat. Itu maksudnya ucapan hati mereka. Ya, batin mereka mengatakan begitu. Wa yaquluna fi anfusihim, mereka mengatakan pada diri mereka itu pada batin-batin mereka. Bukan mengucapkan dengan lisan, bukan. Tidak mungkin mereka mengucapkan. Namun, yang dimaksud di sini di batin mereka. Ketika mereka mengatakan assalamu alaik, kematian atas Nabi Muhammad, mereka membatin. Laula ya'dzibuna Allah bima naqul, tidakkah Allah mengadzab kami dengan ucapan kami ini? Karena mereka itu sudah tahu ini ucapan yang salah, adab yang salah kepada Muhammad SAW. Tapi kenapa kami tidak diadab? Mana? Ya, bukti kebenaran dia. Kenapa kami tidak diadab? Nah, begitu. Jadi tadi pada riwayat Ahmad, ya, siapa tadi sahabatnya riwayatnya Ahmad? Abdullah bin Amr bin Al-As. Bahwa orang Yahudi datang menemui Nabi SAW mengatakan samun alaik kematian atasmu maut atasmu Muhammad. Thumma yaquluna fi anfusihim pada riwayat itu kemudian mereka mengatakan pada diri mereka sendiri yang membatin laula yu'adzibunallahu bima naqul tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengazab kami dengan apa yang kami katakan. Subhanallah mereka membatin tidak mau ketahuan tapi alimul ghaib allamul ghuyub Allah yang maha mengetahui perkara gaib mengabarkan kepada Rasulullah SAW ucapan batin mereka itu, rahasia hati mereka. Allah turunkan ayat ini, wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Akhirnya ketahuan bahwa mereka ternyata membatin seperti itu. Ternyata di batin mereka, di hati mereka mengatakan laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Ini tidak mungkin diketahui kecuali yang mengetahui perkara ghaib, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ayat ini dari atas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada riwayat Aisyah yang dikeluarkan oleh Muslim. Nah, pada riwayat Aisyah di situ ada faedah adabiyah, faedah dari sisi adab, karena Aisyah ada bersama Nabi ketika orang Yahudi itu datang. Orang Yahudi itu mengatakan assalamu alayka ya Abul Qasim, kematian maut atas Muhammad Abul Qasim. Kata Nabi, ini adabnya Nabi coba. Kita diajari beradab. Perhatikan ini baik-baik. Ya. Nabi menjawab wa alaikum, atas kalian juga. Wa alaikum, atas kalian juga. Nabi tidak mengatakan assam, alaikum assam, kematian juga bagian, tidak. Nabi tidak pernah berbicara kotor. Nabi tidak pernah berbicara jelek. Berbicara tidak pintas, Nabi tidak. Nah, la yafash fil kalam, la yashtum wa la yasub. Nabi tidak pernah mencaci, memaki, berbicara jelek, kotor, tidak. Nabi membalas mereka. Sudah terbalas mereka, tapi Nabi menghindari ucapan jelek tersebut, assam. Wa alaikum. Sama juga kalian juga begitu. Atas kalian juga. Nah. Qalat Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha tidak tahan. Tidak tahan mendengar pelecehan itu, kata Aisyah, qultu, kan Aisyah meriwayatkan. Kata Aisyah, qul, aku menjawab orang Yahudi itu. Bal alaikumus samu wal wadzamu. Kata Aisyah, bal alaikumus samu wal wadzam, ditambah dengan adzam. Bahkan atas kalian kematian, kebinasaan. Kata Rasulullah alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu ya Aisyah tu, wahai Aisyah, ya Aisyah, hai Aisyah, la takuni fahishatan, kamu jangan menjadi orang yang berbicara jelek, berbicara kotor. Coba ucapan seperti ini aja tidak tanda. Nah, ha? Antum apa saja yang antum katakan kepada saudara-saudara antum, ha? Kalau sudah mengejek temannya, ha? Apa saja coba? Ucapan-ucapan jelek antum banyak, sudah terdata. Itu harus ditinggalkan semua. Nah, tulab ini yang maksud, tulab ini sigar, bahkan yang besar-besar juga masih seperti itu. Bicaraan jelek-jelek, fahish. Ucapan kalian itu fahish-fahish semua. Ucapan-ucapan yang jelek, kotor. Bilangi temannya, ngejek temannya, lecehkan temannya, mencaci temannya, semua tidak pantas. Tinggalkan itu. Belajar beradab. Nah, jika kalian ingin meniru Rasul, akhlak Rasul dalam berbicara, dalam segala hal, ini adab Rasulullah SAW. Nah, Aisyah saja ditegur, la takuni fahisyatan, kamu jangan menjadi orang yang berkata jelek. Jangan. Padahal membalas. Aisyah hanya membalas. Tapi itu pun dilarang oleh Nabi. Nah, Aisyah berusaha membela diri. Qalat, kata Aisyah, ma sami'ta ma qalat. Kata Aisyah kepada Nabi, "Masa mi'ta ma qalu?" Kamu tidak mendengar ucapan mereka? Maksud Aisyah, saya membalas karena mereka mengucapkan seperti itu, pantas dibalas. Dijawab oleh Nabi, "Awalaisa qad radattu 'alaihim alladhi qalu?" Kata Nabi, "Awalaisa, bukankah qad radattu 'alaihim alladhi qalu?" Aku sudah mengembalikan ucapan mereka sendiri. "Qultu," aku sudah mengatakan, "wa 'alaikum," dan atas kalian juga. Nah, saya sudah balas setimpal. Nah, tapi tidak sampai berbicara jelek, sampai mengucapkan sam, zam, dan seterusnya gitu. Nah, coba Nabi SAW mengajari istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin. Coba sabarnya Nabi SAW, sabarnya Nabi SAW diperlakukan orang Yahudi seperti itu, hanya menjawab wa alaikum. Nah, Barakallahu fikum. Jadi kita di antara yang dipetik dari ayat ini adalah masalah adab, ya. Jadi orang-orang yang beradab jelek, ya, tercela. Nah, orang Yahud adabnya sangat jelek kepada Nabi SAW. Mengatakan assalam alaikum. Harusnya apa? Assalamu alaikum. Nah, dan mereka mengatakan membati aku nafi anfusim la ya'dhibuna Allah wa naqul. Saya akan menantang, kenapa kami seandainya kenapa kami tidak diadab dengan ucapan kami, dan Allah membongkar ucapan batin mereka, ucapan hati mereka yang rahasia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT bersama mereka. Yang mengetahuinya hanya yang Maha mengetahui perkara ghaib. Karena ini batin, dalam batin, membatin mereka, tapi Allah Maha tahu. Akhirnya Allah bongkar itu dengan merungkan ayat ini, hasbuhum jahannamu yaslaunaha, hasbuhum cukup bagi mereka jahannam sebagai balasannya, yaslaunaha, mereka masuk di dalamnya, terbakar dalam neraka jahannam, fabi'sal masir, maka bi'sal masir, jahannam, neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Hasbuhum jahannam, cukup bagi mereka jahannam balasannya. Ya, karena mereka najwanya isinya dosa, permusuhan, menyelisihi Rasul, menentang Rasul, maksiat kepada Rasul, berjumpa dengan Rasul, adabnya jelek, mendoakan kematian, maut, melecehkan Rasul, tidak menghargainya. Padahal ini bukan manusia biasa seperti keumuman manusia, dari sisi dia adalah Rasul yang mulia yang diutus oleh Allah SWT, yang harus dijaga adab bersamanya. Namanya saja tidak boleh dipanggil dengan namanya. Sahabatnya kaum mukminin dilarang oleh Allah SWT memanggil Rasul seperti memanggil salah satu dari mereka. Jangan panggil namanya, tapi panggil Rasul. Ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul Allah, ya Nabi Allah. Nah, kemudian bersama dengan itu mereka membatin, menantang, laula yu'adzibunallahu naqul. Akhirnya Allah bongkar hal itu, yang turunnya ayat ini. Maka Allah mengatakan hukum membuat mereka yang pantas, hasbuhum jahannam, cukup bagi mereka jahannam, yaslaunaha, mereka masuk di dalamnya, terbakar di dalamnya, fabi'sal masir, maka neraka jahannam adalah bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali. Nah, nattafi bihadza jazakumullahu khairan. Tafadhal subhanallahi.